suka banget ambience tempat ini. Seandainya aku dikasih lebih banyak waktu, aku pasti bisa lebih apa ya, bisa lebih aneh-aneh gitu, bisa lebih bikin sesuatu yang di luar kebiasaan aku gitu. Tapi overall untuk aku ini adalah episode yang cukup mewakili aku sebagai seorang musisi gitu. Jangan sampai nggak ada lagi sih kalau gue bilang sih. Ini soalnya salah satu apa program yang cukup terobosan gitu. Kadang-kadang nanti kalian bikin tribute kayaknya ya. Ada yang juga yang bikin yang musik originalnya juga ada gitu. Jadi kalau gue bilang jangan sampai hilang, dan lo kasih kebebasan sama si musisi-musisinya untuk melakukan itu gitu. Dari tadi juga treatmentnya asik-asik, seru-seru. Yang pasti aku sangat berharap Music Everywhere episode aku ini bisa menghibur orang, udah pasti nomor satu. Yang kedua, bisa menginspirasi banyak orang juga, mudah-mudahan.